الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على رؤيته فمتواترة رواها أدلة يا ما الحديث الدالة على رؤيته فمتواترة رواه أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن فمنها حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدارون في رؤية القمر ليلة الفجر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تدارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. الحديث أخرجه في الصحيحين في طوله، وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره، وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربع أربعة عشرة فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. الحديث أخرجه في الصحيحين. نعم. Ulang Basari rahimahullahu ta'ala ataupun hadis-hadis dari Nabi dan para sahabat yang menunjukkan adanya ru'yah melihat Allah di akhirat, hadisnya mutawatir. Dikatakan oleh penulis kitab Sahih, Musnad dan Sunan. Di antaranya hadis dari sahabat Abu Hurairah. Ada sejumlah orang mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah kalian kesusahan untuk melihat rembulan pada malam purnama? Mereka mengatakan, tidak ya Rasulullah. Rasul mengatakan, kalian tidak akan kesusahan. Apakah kalian kesusahan untuk melihat matahari yang tidak tertutupi mendung? Mereka mengatakan, tidak. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah. Kadzalika seperti itu al-hadisah. Dikatakan oleh Sahihain sangat panjang. Ada lagi hadis dari Abu Sa'id al-Khudri yang ada dalam Sahihain nanti ruhu yang semisal itu. Ada juga hadis dari bin Abdillah al-Bajali yang mengatakan kami duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi memandang rembulan malam 14. Dan Nabi mengatakan, sungguh kalian akan melihat roh kalian ayana dengan mata kepala. Bagaimana kalian melihat ini? Kalian tidak perlu berdesak-desakan untuk melihatnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Catatan kaki empat. Ini sahih tanpa kata-kata iyanan. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ada pun kata-kata iyanan. Maka dari sisi makna benar. Ayan tu syek, iyanan artinya melihat dengan mata kepala. Akan tetapi dari sisi sana tidak sahih. Ayanan yang dilihatkan oleh Al-Bukhari, dilihatkan oleh Bukhari, Ibn Abi Asim, Ibn Huzaimah, dan yang lain dari jalur Abu Syihab, dari Ismail bin Khalid. Jadi laman 224 baris keempat Al-Albani di dalam jannah mengatakan bahaya maka ai ayan kata-kata ayanan mungkar atau sad alal akal minimalnya. Kata atau bahwa hadis ini di hadis ada tambahan kata yaitu ayanan tersendiri diatkan oleh Abu Syihab. Ini adalah Hafidhul Mutqin dari Thiqatil Muslimin. Kemudian muhakkik mengkritik perkataan atau bahwani. Wa alih mu'akhdan, ada dua kritikan untuk atau bahwani dengan perkataannya di atas. Kemudian Kemudian chapter 225 baris 4. Itu jika demikian pihak al-arti dengan papa ini kita jumpai man infarada bihada bihadil lafdati yang bersedia melihatkan redaksi ini yaitu iyanan sebagiannya tidak sah sanadnya dari mereka sebagiannya sah sanadnya namun dibicarakan setiap Syihab Zaid bin Abi Unaisa sebagian melihatkan hadisnya terkadang tanpa tambahan Hashim Fahada maka ini jangan menjadikan dalam hati ganjalan karena tidak tumakninah tenang dengan tambahan ini. Ada amun ni poin yang pertama, poin yang lain. Itulah yaitu bilangan yang tidak sedikit yang melihatkan di sini dari Ismail ibn Abi Khalid, namun tanpa mengandung tambahan. Al-Hafid mengatakan Syekhul Islam Al-Khawri di kitabnya Al-Furuq menyebutkan bahasanya Zaid bin Abi Unaisa melihatkan hadis ini dari Ismail dengan redaksi ini dan beliau bawakan min riwayati akthar min sittina nafsan ada lebih dari 60 orang melihatkan dari Ismail dengan redaksi yang pertama kal awal seperti yang pertama tanpa mengandung tambahan. Kalau awal maksudnya min ghairi ziyadah tanpa tambahan. Maka ini menunjukkan lemahnya tambahan ini. Kembali. Hadis Suhaib. Hadis Suhaib ini kalau apa demi hadis Muslim sebagai hadis Abi Musa Ali bin Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Hadisnya kami mungkin berpikir ini asuhuma وما فيهما وزن قاني من ذهب آنيهما وما فيهما وما بين قاني وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رجاء الكبرياء على وجهه في جنة إثنة عدن أخرجه في صحيحين ومن حديث أبي بن حاتم يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه Ijabun wala terjemahan wala terjemahan Ya terjamu lahu Fayaqulu alam abas ilaikum rasulan Fayubaliguka Fayaqulu bala ya rabbi Fayaqulu alam aktaka malan Fa'ubdil alaika Fayaqulu bala ya rabbi Akhrajahul Bukhari fi sahihihi Waqadrawa hadisa ru'yati Nahwa sawasina Nahwu fa'ilnya rawa nahwu sawasina sahabian paman akhata biha ma'rifatan yaqtu bi anna rasula bin rasula qalaha walau la anni tazamat ikhtisaru lasaqat ma fi babi min hadisi paman arada al-wuqufa alaiha fal-yuwadzib Sema'al hadisi annahu ru'yati Aina fiha ma'isbati ru'yati annahu yukallimu man sya'a idha sya'a Wa annahu ya'ti lifasil qada'i yawmal qiyamati Wa annahu faqwal alami Wa annahu yunadihin bisawatin yasma'uhu man ba'udha kama yasma'uhu man qaruwa Nah yang lain hadis Suhaib yang telah lewat dari kalam Muslim Hadis Abu Musa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan ada dua surga dari perak wadah-wadahnya dan semua isinya ada dua surga dari emas wadah-wadahnya dan semua isinya dan tidak ada yang menghalang antara mereka penduduk surga dengan melihat Allah Taala kecuali ridha kesombongan pada wajah Allah di jannah Adn. Jadi oleh keduanya Bukhari dan Muslim. Dan dari Ali bin Hatim dia mengatakan dan suka akan berjumpalah salah satu kalian dengan Allah pada hari dia berjumpa dengan Allah dan ketika itu tidak ada tabir, tidak pula ada penerjemah yang menerjemahkannya. Dan Allah katakan, bukankah aku telah utus seorang rasul kepadamu dan dia telah menyampaikan? Maka mereka yang ditanya mengatakan, betul wahai Rabbku. Lantas Allah katakan, bukankah telah kuberikan padamu harta dan aku memberikan anugerah kepadamu? Betul wahai Rabbku. Nah, diriatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Dan hadis-hadis tentang ru'ya telah diriatkan oleh kurang lebih 30 sahabat. Siapa yang menguasai daftar 30 sahabat ini, ma'rifatan betul-betul tahu, maka dia akan menegaskan bahasanya Rasul betul-betul mengatakannya. Seandainya bukan karena aku konsisten untuk penjelasan pendek, bisa akan aku bawakan isi dari kitab tersebut, hadis-hadis yang ada dalam isi kitab tersebut. Dan siapa ingin waqaf alam mengetahuinya, hendaklah dia merutinkan mendengar hadis Nabi, karena di dalamnya ma di samping menetapkan melihat Allah juga menunjukkan bahasanya Allah berbicara kepada siapa saja yang Allah kehendaki, kapan saja Allah kehendaki, atau jika Allah menghendakinya. Dan bahasanya Allah nanti akan datang untuk memberikan putusan pada kiamat. Dia di atasnya jagat raya. Allah itu ada di luar jagat raya. Namun Allah menyeru dengan satu seru yang didengar oleh orang yang jauh sama persis dengan yang didengar oleh orang yang dekat. Nah, fa'annahu yadhaku, yadhaku, yadhaku, yadhaku ila ghairi dhalika min sifatil ladhi minas sifati sifatil ladhi sama'uha ala jahmiyati bi manzilati sawa'i wa kaifa ta'allama usula fi wa kaifa tu'lamu usulu dinil Islam sunnati rasulih. Bagaimana yufassiru kitab yufassaru yufassaru kitab Allah di ghairi ma fassarahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa ashabuhu wa ashabuhu ridwanullah alaihim alladhina nazala al-Qur'ana bil Qur'anu nazala al-Qur'anu bil ghadihim wa qad qala sallallahu alaihi wasallam qala fil Qur'an fi ru'yati fal yatabawa maka adahu minan nari wa fi riwayatin man qala fil Qur'an bi ghairi ilmin fal yatabawa muqa'adatin muqa'adahu minan nari wa su'alu Abu Bakr radhiyallahu anhu Wasu'ila Abu Bakr radhiyallahu anhu an qawlihi ta'ala wa faqihata wa abba mal abu faqala ayu sama'in tudilluni wa ayu ardin tudilluni idha kultu fi kitabillahi ma la a'lam. Nah, wa'ana dan sesungguhnya Allah menampakkan kepada hamba-hambanya dan sesungguhnya dia tertawa. Dan sifat-sifat yang lain yang mendengarnya, yang didengar oleh jahmiyah itu terasa seperti halilintar. Dan bagaimana bisa diketahui pokok agama Islam tanpa kitabullah dan sunnah rasulnya? Bagaimana kitabullah bisa ditafsirkan? Bighairi sepeda dengan penafsiran Rasulullah SAW dan para sahabatnya Ridwanullah alaihim, yang Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Nabi mengatakan, siapa yang berkata-kata tentang Al-Quran dengan semata-mata pendapatnya, maka adalah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka, atau tempat tinggalnya di neraka. Dan riwayat yang lain, siapa yang berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka adalah dia yang tahu bahwa memikirkan tempat, menyiapkan tempat duduknya dari neraka. Abu Bakar radhiyallahu anhu ditanya tentang wafaqiyatul wa abba, apa itu abba? Maka Abu Bakar mengatakan, langit mana yang akan menuangiku, bumi manakah yang jadi tempatku berpijak, jika aku berani berkata-kata tentang Allah, ma'ala a'lam, yang tidak aku ketahui. Catatan lagi. Oh, yang pertama adalah mangkola fil Quran biwa'yihi, catatan kakinya da'if, catatan ke At-Tirmidzi, Ibn Jarir. Kemudian ucapan Abu Bakar itu juga ta'if, dikatakan nasih dari Sunan Kubra dan Ahmad Ibn Jarir di Al-Ilatul Sabiqah, ilahnya sama. Oh, catatan kaki kedua. Catatan kaki yang pertama mengkola fil Quran. Yang kedua mengkola fil Quran dari ilmin. Da'if dikatakan An-Nasa'i dalam Sunan Kubra dan Imam Ahmad. Kemudian perkataan Abu Bakar hasan. Nah, walaysa tasbihu ru'yatillahi ta'ala ru'yatil syamsi wal qamari tasbihan lillahi, bal huwa tasbihu ru'yati li ru'yati, la tasbihu ru'yati mar'i serupakan, bukanlah menyerupakan melihat Allah dengan melihat matahari dan rembulan dalam rangka menyerupakan makhluk kepada Allah. Namun ini menyerupakan kegiatan melihat dengan melihat, bukan menyerupakan objek yang dilihat dengan objek yang dilihat. Kan tapi dalam hadis-hadis ru'ya terdapat dalil kalau Allah tinggi di atas hamba-hambanya. Baila, jika Allah tidak punya arah dalam dilihat, maka adakah logis ru'yatun bisa dilihat namun bila muqabalatin tanpa berhadapan? Siapa yang mengatakan Allah bisa dilihat namun tidak punya arah, maka adalah dia yuraji aqlahu, adalah dia mengecek akalnya. Jadi dia sombong karena akalnya, padahal di akalnya ada yang bermasalah. Baiklah, faidakolah, karena jika orang itu mengatakan bisa dilihat, namun tidak di arah depannya orang yang melihat, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, maka pendapatnya akan disanggah oleh semua orang yang mendengar hadis ini dengan fitrah yang lurus. Nah, karena itu Mu'tazilah komitmen ya, menerima, siap menerima konsekuensi, meniadakan al-ulu bidat ya, binafi ru'yat dengan menggari ru'ya. Mereka konsisten, Allah tidak bisa dilihat. Tapi kalau Asy'ariyah Allah bisa dilihat tanpa arah. Nah ini bermasalah. Yang tadi telah disampaikan sanggahannya. Ya, catatan kaki satu, halaman 227. Lam makan atil asyairatu tansil uluwa ay uluwa dhati wa tusbitu ru'yata bayanat lahum al-mu'tazilatu anna hadha tanaqudun wa annahu yajibu kadalika nafi ru'yati wa illa kawnuhu ta'ala yura la fi jihatin fakama qala syekhu wal yuradi akhlahu wa dhalika li anna min lawazim ru'yati ay yakun allahu fi jihatin min ru'i wa hadha huwa thabitu aqlan wa syar'an فالنصوص المتواترة تثبت هذا كحديث فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا وكما ترون القمر صحوا ومن المعلوم أنه إذا كانت رؤيته مثل رؤية الشمس والقمر وجب أن يرى في جهة من الرأي كما أن رؤية الشمس والقمر كذلك كما أن رؤية الشمس فإنه لو لم يكن كذلك لأخبرهم برؤية مطلقة ولم يقيدها برؤية الشمس والقمر قال الشيخ الإسلامي إن كون الله يرى بجهة من الرأي ثبت بإجماع السلف والأئمة وقد أطال الشيخ الإسلامي الكلام في تقرير هذه المسألة والرد على المخالف رجيء تلبيس الجهمية وبعض الأشاعرة الذين شعروا أنهم وقعوا في التناقض رجعوا إلى قول المعتزلة حيث نفوا الرؤية مع نفيهم السابق للجهة. Nah, dikarenakan Asy'ariyah itu mengingkari ulu, yaitu ulu dzat, dan mengakui melihat, bisa melihat Allah di akhirat. Maka Mu'tazilah berkata pada Asy'ariyah ini kontradiktif. Wajib seperti itu juga mengingkari kalau bisa dilihat. Baiklah faqaulu ta'ala, maka ketika Allah itu bisa dilihat tanpa arah, maka sebagaimana kata Syekh Musonib, tidaklah dia mengecek akalnya. Hal itu karena di antara konsekuensi bisa melihat Allah, Allah itu ada di salah satu arah orang yang melihat. Ini satu hal yang jelas adanya berdasarkan akal dan syariat. Hadis-hadis mutawatir pun menetapkan hal ini. Sebagaimana hadis, kalian akan melihat roh kalian sebagaimana melihat matahari terang tanpa mendung dan rembulan terang tanpa mendung. Dan satu hal yang telah diketahui bahasanya jika melihat Allah itu semisal melihat matahari dan rembulan, maka wajib dilihat di arah tertentu. Bagaimana yang mata dan rembulan juga seperti itu. Jika tidak lam yakun kadzalik, ya, maka jika dia tidak seperti itu, la akhbarahum, niscaya Nabi akan kabarkan mereka dengan ru'yah yang mutlak tanpa dibatasi dengan sebagaimana ru'yah melihat matahari dan rembulan. Kasirul Islam mengatakan bahasanya Allah bisa dilihat bijihat pada arah orang yang melihat, seperti itu terbukti menjadi ijma' salaf dan para imam. Intinya berpanjang lebar menjelaskan masalah ini dan menyanggah orang yang menyimpang. Sebagian Asy'ariyah mereka menyadari kalau mereka melakukan kontradiktif, akhirnya mereka kembali pada pendapat Mu'tazilah. Mana Mu'tazilah mengingkari ru'yah sampai mengingkari apa yang telah lewat. Nah, kembali ke atas. Wa qalu kayfa taqalu ru'yatan bi ghairi jihatin wa innama lam narahu fid dunya bi 'ajzi absarina la limtina'i ru'yati. Wa hadhihi asy-syamsu idza qaddaqa ar-ra'i al-basari fi syu'a'iha dha'afa an ru'yatiha لا لامتناع في الذات المرئي بل لعجز الرائي. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته. ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا، ولما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده تدهدها. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته فلو أنزلنا عليه ملكا لجعلناه في صورة بشر وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا. Nah, kalau mereka mengatakan kaifatuk kalu, bagaimanakah bisa diterima secara akal melihat tanpa arah? Baiklah malam naro, kita tidak bisa melihat Allah di dunia karena lemahnya kemampuan penglihatan kita, bukan karena intinak mustahilnya bisa dilihat. Fahadi syamsu inilah matahari, jika anda hadda ko'arai al-basar, ketika orang yang melihat itu melototi tajam-tajam penglihatannya melihat sinar matahari, maka matanya akan kalah, maka tidak mampu melihatnya, bukan karena imtina mustahil untuk terlihat dan karena ketidakmampuan orang yang melihat. Jika ini di kampung akhirat, maka jika di kampung akhirat Allah akan sempurnakan kekuatan manusia sehingga mampu melihat Allah. Karena itu ketika Allah menampakkan di pada gunung, Musa itu tersungkur pingsan, tatkala sadar mengatakan maksudnya engkau, aku bertobat padamu, aku adalah muslim pertama. Dan bahasanya seorang itu tidaklah layaraka hayyan ila mata, dan bahasanya tidaklah melihatmu satupun yang hidup ila mata kecuali mati, dan tidaklah ada sesuatu yang kering kecuali dadah-dah. Ada yang tahu artinya? Ada yang nyari? Bukan enggak ada haknya menggelinding menggelinding itu kata kerja. Iya, kalau ini tadah dah, tadah dah itu sama dengan tadah kerja kalau di kamus. Oh, sama dengan tadah kerja menggelinding juga. Dalam melihatmu satupun itu kecuali dia mati karena tidak mampu sesuatu yang kering kecuali dia akan menggelinding jatuh. Dan karena itu manusia tidaklah mampu melihat malaikat dalam rupanya kecuali jika Allah kuatkan, sebagaimana Allah kuatkan Nabi kita. Allah mengatakan, mereka mengatakan seharusnya yang diutus itu malaikat. Jawaban Allah, seandainya kami utus malaikat, laku dal amru, niscaya urusannya telah selesai. Bagaimana masalah mengatakan mereka tidak mampu untuk melihat malaikat dalam rupa aslinya. Maka saatnya kami turunkan malaikat, saya akan kami jadikan malaikat itu dalam rupa manusia. Dan pada saat itu ada kerancuan atas mereka, apakah dia malaikat, manusia ataukah malaikat. Oleh karena itu di antara nikmat Allah yang sempurna untuk kita, Allah utus di tengah-tengah kita seorang rasul dari kita, bukan dari bangsa jin dan yang lain. Wajahatin berarti atau Tapi jahat ya, parah. Lagi nama ulama anak pada mawjudan yurola bi wijahatin akrabu ilal akli min kawli manat pada mawjudan qariban bi nafsi la yura wala bi wijahatin wa yuqalu liman qala bi nafsi ru'yati intifai lazimiha wa wal jihatu aturidu bil jihati amran wujudiyan atau amran adamiyan fa'in arada biha amran wujudiyan kanat taqriru kullu ma laysa fi syai'in mawjudin la yura wa hadhihi al-muqaddimatu mamnu'atu bila dalila ala ithbatiha bal hiya batilatun fa inna سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر وإن أردت بالجهة أمرا أدميا فالمقدمة الثانية ممنوعة فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. نعم. Dan tidaklah Mu'tazilah memaksa Asy'ariyah dalam pemaksaan ini kecuali tatkala Asy'ariyah mencocokkan Mu'tazilah tentang bahasanya Allah tidaklah di luar jagat raya, tidak pula di dalam jagat raya, tidak pula di dalam jagat raya. Akan tetapi ucapan orang menetapkan Allah itu ada bisa dilihat tanpa arah lebih dekat pada akal sehat dibandingkan ucapan orang yang mengatakan ada berdiri sendiri namun tidak bisa dilihat dan tidak memiliki arah. Maka kita katakan pada orang yang mengkaji ru'yah karena intifa ini tidak mungkinnya konsekuensinya yaitu jihad, maka kita katakan apakah Anda ingin dengan jihad itu sesuatu yang bersifat non fisik atau sesuatu yang fisik laisa mawjudan atau adamiyan non fisik. Maka jika yang diinginkan adalah satu perkara yang ada, maka kami ilkam makan atau takdir, maka penjelasan sebagai berikut. Segala sesuatu yang tidak laisa fi syai', tidak sesuatu yang ada, tidak bisa dilihat. Wa hadhihi muqaddimah, maka premi ini satu hal yang tertolak dan tidak ada dalil menetapkannya, bahkan batil. Karena permukaan bumi mungkin itu bisa dilihat oleh sal alim fi alamin akhar, dan yang melihat tidaklah berada di alam yang lain. Tentang ajat wujud dia, catatan kaki, dia adalah malaikat yang meliputi bumi dengan semua sisinya. Yang enam, jihad adamiyah, tempat yang kosong yang tidak ada wujud makhluk di dalamnya, tidak dikelilingi oleh al-jihad asid, tidak dikelilingi oleh enam arah. Dan catatan yang ketiga tentang laisal alam fil alim akhar. Laisa al-alim fil 'alim akhar. Catatan tadi wa hiya ala hadis min menurut sangkaan mereka yang kair jihad al-adamiyah belum laisa fi syai'in ma'lumin, segala sesuatu yang tidak ada dalam sesuatu yang tidak ada pada sesuatu yang bisa dimaklumi la yura, tidak bisa dilihat. Catatan ketiga ya. Laukana kadzalika, seandainya demikian, maka yang terjadi adalah tasalsul, rentetan tanpa ujung. Yakunu alamun fi alamin akhar, satu alam ada di alam yang lain, hakadza demikian sampai tidak ada titik akhirnya. Kemudian wain arata, dan jika Anda maksudkan dengan arah sesuatu yang abstrak, maka mukadimah yang kedua itu terlarang. kami tidaklah menerima anahu laisa fi jihad, pasti Allah itu tidak ada di jihad ini, pihak dari itibar dari sudut pandang ini. Poin yang pertama yang mana? Kulumma laisa fi syai'in mawjudin la yuha. Terus mukadimahnya mana? Yang tadi dianggap mamnu'ah. Qulu ma laisa fi syai' mawjudin la yu'a. Ini mukadimah mukadimah yang pertama. Wala dalil ala itsbatiha. Dan tidak ada dalil yang menetapkannya. Wahia kodimah yang kedua itu yang dimaksudkan di sawah empat ini, catatan kaki empat ini. Mukadimah tsaniyah adalah kulumali syafisyin makdumin la yuwa. Semua yang tidak ada adalah bukanlah sesuatu yang makdum. Segala sesuatu yang tidak ada pada sesuatu yang tidak ada, la yuwa tidak bisa dilihat. Wahadalan wafikuhum, ini tidak kita cocoki karena Allah itu fi jihatil adamiyah. Jihad al-adami. Fa inna Allah fi jihad al-adamiyah. Fawqal ala. Jihad adamiyah. Tempat yang kosong, yang tidak ada wujud makhluk padanya, tidak dikepung oleh enam arah. Para ketuanya saya bacakan. Dan bagaimana bisa boleh berbicara tentang pokok agama orang yang tidak mempelajari pokok agama dari kitab sunnah, namun pelajarannya dari perkataan si A. Jika dia mengklaim kalau dia mengambilnya dari kitabullah, ya layak talak, ternyata dia tidak mengambil tafsir Al-Quran dari hadis Rasul, tidak pula melihat hadis Rasul, tidak pula melihat apa yang dikatakan oleh sahabat dan tabi'in, ia mengikuti mereka dengan baik. Al-Makulillahina yang telah sampai kepada kita dengan unikalan para penukil yang sekah yang dipilih oleh para kritikus. Fa'innahum, karena senyum mereka para penukil yang kredibel itu tidak hanya menukil redaksi Al-Quran saja, bahkan menukil redaksinya dan maknanya. Dan mereka tidak belajar Al-Quran sebagaimana anak-anak belajar Al-Quran, bahkan mereka mempelajarinya dengan maknanya. Dan siapa yang tidak menemukan jalan mereka, maka dia adalah orang berbicara dengan semata-mata pendapatnya. Dan siapa yang berbicara dengan pendapatnya dan apa yang dia sangka sebagaimana Allah, dan dia tidak mendapatkan dari Quran dan Sunnah, maka dia maksum, orang berdosa meskipun benar. Siapa yang mengambil Quran dan Sunnah, maka dia makjur meskipun dia keliru. Tetapi in asobah jika tertimpa Dan apa jika dia keliru maka paman akhada, siapa yang mengikuti Quran dan Sunnah maka dia mendapatkan pahala meskipun salah. Tetapi jika dia tepat maka yuto'af ajrohu, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.